Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Hendak ya Abu Talha, apa yang dimaksud dengan al-adawat an-nasibah? Alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari. Ada berapa yang telah kita sebutkan dari alat-alat yang menasabkan fi'il mudhari? Abadani. Ada 7. Coba sebutkan. An, lan, kai, idhan, lamu kai, lamul juhud, hatta. Ahsanta. Di antara adawat an-nasibah yang 7, 6 ada yang memiliki syarat. Apakah syarat itu? Barakallahu fikum Aba Asiyah. Pada apa ada syarat dari an-nasibah? Nama Abu Yazid. Pada lamul juhud. Lamul juhud dinamakan lamul juhud, ada syaratnya. Apa syaratnya Aba Ramdhani? Didahului oleh makana atau lam yakun. Nah, lam tersebut dinamakan lam juhud yang berarti tidak, harus didahului oleh makana atau lam yakun. Nah, contohkan fi'il mudhari yang dimasuki oleh salah satu adawatun nasibah. Aba Abdirrazzaq. Diulangi. Ana uridu an ashraba. Apa artinya? Saya ingin minum. Uridu an ashraba. Mana fi'il mudhari yang dimasuki dengan an dan amil nasab? An ashraba. Nah, apa hukumnya ashraba? Mansub. Kenapa mansub? Karena didahului dimasuki oleh an sebagai amil nasab. Apa tanda nasabnya? Kenapa dengan fathah? Fi'il mudhari sahihul akhir. Coba contohkan fi'il mudhari yang mansub dengan lan. Aba Ilda. Lantan jahal kaslanu. Tidak akan sukses, tidak akan lulus orang yang malas. Mana syahidnya? Lan tanjaha. Apa hukumnya tanjaha? Mansub. Kenapa mansub? Dikarenakan dimasuki amil nasab yaitu lan. Apa tanda nasabnya? fathah. Naam. Barakallahu fikum. Contoh yang lain menggunakan an atau lan, Abah Hakim. Lan nu'mina laka, syahid. Nu'mina. Naam, nu'mina mansub dengan lan. Naam. Contoh yang lain. Aba Nabil. Nahnu nuridu an narji'a. Kami menginginkan pulang. Mana syahidnya? An narji'a. Asalnya narji'u dimasukkan menjadi an narji'a. Naam, apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya? Apa tanda nasabnya? Tanda fathah. Kenapa dengan fathah? Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena sahihul akhir. Kenapa mansub? Karena dimasuki apa? Dimasuki an. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjut, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adawatu al-jazimatu. Halaman 26. Al-adawatu al-jazimatu. Artinya alat-alat yang menjazmkan. Maksudnya alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari. Karena kita masih dalam bab fi'il, bab af'al. Al-adawat jama' dari adatu. Adatu alat. Adawat berarti alat-alat. Al-jazimatu yang menjazmkan, yang menjadikan fi'il mudhari jazm. Jazm atau majzum. Kemudian alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari ini dibagi dua. Yang pertama, ma tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari, satu fi'il. Ma tajzimu fi'lan wahidan, artinya yang menjazmkan satu fi'il. Yang kedua, ma tajzimu fi'laini, yang menjazmkan alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Ini pembagian ini dilihat daripada jumlah menjazmkannya. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama, allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Yang pertama, ada berapa yang menjazmkan satu fi'il? Di sini disebutkan ada 6. Ada berapa? Ada 6 alat-alat yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Yang pertama dari 6 tersebut adalah lam. Lam artinya tidak. Lam artinya apa? Tidak. Contoh lam yalid. Dia Allah tidak melahirkan. Lam yalid. Dia tidak melahirkan. dia tidak beranak. Lam yusalli, sebentar, lam yalid, coba perhatikan, lam yalid, berarti yalid hukumnya apa? Majzum. Kenapa majzum? Dimasuki amil jazmnya itu apa? Lam. Apa tanda jazmnya yalid? Sukun. Kenapa dengan sukun tanda jazmnya? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Naam. Ya. Fi'il mudhari sahihul akhir. Contoh kedua, lam yusalli. Lam yusalli. Dia tidak sholat. Lam yusalli, dia tidak sholat. Berarti yusalli hukumnya apa? Majzum. Karena dimasuki apa? Lam. Lam termasuk salah satu amil jazm. Apa tanda jazmnya lam yusalli? Apa kira-kira? Nah, dilihat dulu dari fi'il apa ini. Ternyata dia fi'il mu'tal akhir. Kalau fi'il mu'tal akhir berarti salah satu huruf illat akhirnya. Tanda jazmnya dilihat kepada bagan. Ternyata dengan hadful akhir. Tanda jazmnya dengan membuang huruf akhirnya. Apa huruf akhirnya berupa apa? Ya. Nah, huruf akhir yang dibuang apa? Ya. Buktinya ya, karena harokat kasroh sebagai tandanya. Yusolli, ada kasroh? Ada kasroh. Itu sebagai tanda yang dibuangnya huruf ilat ya. Karena ya munasabahnya dengan kasroh. Ya cocoknya dengan kasroh. Naam. Inilah alat yang menjazmkan yang kedua, lamma. Lamma. Sama juga artinya tidak. Lamma. Contoh, lamma ya'lam. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Lamma yarji. Dia belum pulang. Ya'lam dan yarji sama seperti di atas. Kedua-duanya majzum. Tanda jazmnya apa? Nah, sukun. Kenapa dengan sukun? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Ya'lam sahihul akhir karena mim ujungnya. Yarji sahihul akhir juga. Yang ketiga, adawatul jazimah. Yang menjazmkan yang ketiga adalah alam. Alam. Tidakkah? Nah. Tidak, tidakkah? Apakah tidak? Nah. Ya. Alam apakah? A, apakah lam tidak? Nah. Apakah tidak mengetahui? Apakah tidak melihat? Alam taro. Apakah engkau tidak melihat? Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui? Enam. Alam yajid, apakah dia tidak mendapati? Alam yajid. Enam. Ya. Alam yaj'al, apakah dia tidak menjadikan? Enam. Coba lihat. Alam yaj'al. Berarti yaj'al hukumnya apa? Majzum. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa dengan sukun? Karena sahihul akhir. Alam nashrah laka sadraka. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Naam. Alam nashrah. Naam. Nashrah berarti jazm. Kenapa jazm? Dimasuki amil. Nah, amil jazmnya itu alam. Alamma. Sama artinya tidak. Nah, apakah tidak? Alamma. Alamma yahdur. Nah. Apakah dia tidak hadir? Lamul amr. Lamul amr yang kelima, lam menunjukkan perintah. Yang berarti hendaklah. Apa lamul amr? Yang berarti hendaklah. Jadi liyakhruj, apa artinya? Hendaklah dia keluar. Liyakhruj. Hendaklah dia keluar. Liyata'allam. Hendaklah dia belajar. Yang terakhir, la annahiyah. La yang berbentuk larangan. Nahiyah, larangan. Contoh, la tajlis. Apa artinya la tajlis? Jangan engkau melarang. La tashrab, apa artinya? Jangan engkau minum. La ta'kul, apa artinya? Jangan engkau makan. La tadhab, apa artinya? Jangan engkau membunuh. La tadrib, jangan engkau memukul. La ini larangan. Nah. Ini semuanya apa? Pembahasan jawazim dan pembahasan nawasib yang menasabkan dan yang menjazamkan terhadap fi'il mudhari, ya. Bahasan kita apa? Menjazamkan fi'il mudhari. Jadi tidak masuk kepada isim, tidak masuk kepada fi'il madhi, tidak masuk kepada fi'il amr. Hanya pembahasannya alat-alat ini, nawasib yang menasabkan dan yang menjazamkan, masuknya kepada fi'il mudhari. Bahasan kita apa? Masih dalam bahasan fi'il. Selesai dari fi'il yang menjazamkan satu fi'il. Selesai dari alat-alat yang menjazamkan satu fi'il. Pindah kepada alat-alat yang menjazamkan dua fi'il. Huruf ba, allati tajzimu fi'laini, yang menjazamkan dua fi'il. Naam. Apa saja dan ada berapa yang menjazamkan dua fi'il? Dilihat di sini ada 12. Banyak. Naam. Yang paling penting, hanya banyak yang paling sering, ada beberapa di antaranya. Nah, ada 12. Yang pertama, in. Artinya jika. In. Beda an dengan in, ya. Kalau an termasuk apa? Yang menasobkan. Ya. Kalau in, yang menjazamkan. Bahasa Arab, satu harokat saja beda. Nah, seperti itu. Nah, berbeda. In artinya jika. In tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh, niscaya engkau akan lulus. Nah. Ini contoh yang menjazamkan berapa fi'il? Dua fi'il. Nah, fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Kan menjazamkan dua fi'il, ya. Fi'il yang pertama disebut fi'il syarat. Fi'il yang kedua disebut jawab syarat. Dan jazanya, balasannya. Yang kedua disebut apa? Fi'il jawab syarat dan jaza'uhu, balasannya. Balasan dari syarat. Jikin tajtahid, jika engkau sungguh-sungguh, ini syaratnya. Apa? 6 jawab syaratnya. Apa balasan dari kesungguh-sungguhan? Tanjah. Niscaya engkau akan lulus. Nah. Ya. Niscaya engkau akan lulus. Naam. Yang kedua izma. Bisa diartikan ketika. Izma tata'allam tataqaddam. Ketika engkau belajar, tata'allam belajar, tataqaddam, niscaya engkau akan maju. Qadum, maju dia. Yang belajar ada kemajuan. Nah. Coba lihat yang menjazmkan 2 fi'il. Idma tata'alam. Mana fi'il yang pertama? Tata'alam. Disebut fi'il apa yang pertama? Fi'il syarat. Mana fi'il yang kedua? Tataqaddam. Disebut apa fi'il yang kedua? Jawab syarat dan jar balasannya. Jaza'u. Yang ketiga. Ma. Ma taf'al syarran tandam. Apa yang kau lakukan dari kejelekan, niscaya engkau akan menyesal. Nah. Apa yang kau lakukan dari kejelekan, syarran, niscaya engkau akan menyesal. Ya. Terjerumus dengan ajakan-ajakan syaitan. Setelah terjerumus, dia menyesal. Nah. Ya, itu terjerumus ke dalam kejelekan. Ma ini untuk tidak berakal. Apa saja yang kau lakukan dari kejelekan, niscaya engkau akan menyesal. Yang keempat, man. Untuk berakal, man. Siapa saja. Kalau ma tadi apa saja. Kalau man, siapa saja. Man ya'mal su'an yujazabih. Ini contoh ayat Al-Quran ini. Surat An-Nisa. Man ya'mal su'an yujazabih. Siapa saja yang beramal kejelekan, yujza bihi, maka dia akan dibalas kejelekan dengan kejelekan itu. Nah, man menjazmkan 2 fi'il. Fi'il yang pertama disebut fi'il, syarat fi'il kedua sebagai jawab syarat dan jazanya. Nah. Fi'il yang pertama, fi'il syarat, majzum hukumnya. Karena kita sedang berbicara alat-alat yang menjazmkan 2 fi'il. Fi'il pertama, fi'il syarat, ya'mal. Apa hukumnya? Majzum. Apa tanda jazmnya? Ya'mal, sukun. Mana jawab yang kedua? Fi'il jawab syarat, yujza. Apa hukumnya? Majzum juga. Apa tanda jazmnya? Hadful akhir. Karena sana ada alifnya. Yujza seperti ya rodo. Dibuang. Tanda jazmnya hadful akhirnya. Asalnya apa? Yujza ada alif maksurah. Ada alif lazimah. Ada ya alif bengkok. Seperti ya rodo. Ya. Kemudian dibuang alifnya. Buktinya alif yang dibuang. Di situ ada tanda fathah sebagai tandanya. Yang kelima, mahma. Mahma tubtin tudhirhul ayyam. Bagaimanapun engkau bersembunyi, maka niscaya hari-hari itu akan menampakkannya. Mahma, bagaimanapun kau pandai menyembunyikannya, maka hari-hari akan datang akan menampakkannya. Mata, kapan? Mata tadhab adhab, kapan engkau pergi, saya pun pergi. Tadhab, fi'il syarat, jawab syaratnya adhab. Ayyana, ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuka. Kapanpun baik sejarah hidupmu, rahasiamu, maka akan terpuji sejarah hidupmu. Dimanapun bisa, kapanpun, nam, baik, nam, rahasiamu, maka akan terpuji sirah kehidupanmu. Nah, riwayat hidupmu. Sirah. Orang yang berbuat baik. Nah, ya, akan terpuji sejarah hidupnya. Yang kedelapan, aina, di mana saja, di mana. Aina tadhhabil ummu tadhhab Maryamu maha. Kemanapun ibu pergi, maka Maryam pergi bersamanya. Kemanapun ibu pergi, maka Maryam pergi pula bersamanya. Anna yadhabil abu yadhab aliyun mahu. Sama kemana. Bagaimanapun bapak pergi, maka Ali pergi bersamanya. Haisuma tanzula tukrama. Dimanapun engkau berdua singgah, maka kalian berdua akan dimuliakan. Yang ke-11, kaifama, bagaimanapun. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimanapun kau bermuamalah dengan temanmu, maka dia akan bermuamalah bersamamu. Nah, yang terakhir, ayu kitab bintas tafid dakro. Kitab apa saja yang kau ambil, yang kau baca, maka dia akan memberikan faedah kepadamu. Kitab apa saja. Ayya kitabin taqra tastafid. Kitab apa yang saja yang kau baca, maka kitab itu akan memberikan faedah kepadamu. Maka engkau akan bisa mengambil faedah darinya. Ini dihafal fil mudhari yang alat-alat yang menjazmkan fil mudhari dibagi dua. Yang pertama menjazmkan satu fi'il, yang kedua menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan dua fi'il, fi'il pertama disebut apa? Fi'il syarat. Nah, fi'il yang kedua disebut jawab syarat dan balasannya. Nah, insyaallah malam kita latihan. Barakallahu fikum. Nah, jawazim. Dihafal jawazim dan nawasib. Nah, nafkah di bibir. Qadar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam.